Seandainya kita bertemu Tuhan, pasti kita mintanya yang asik-asik ya, yang indah-indah di dunia ini. Oke, satu lagu. Seandainya aku bertemu Tuhan bersama New Metro, pasti aja. Dewi Media Production. kasih semuanya, bro. Hebat, Bung Wawan Purwada. Dua bola gue dipersembahkan.